seorang manusia supranatural, manusia yang lahir dari desa Nilaya Putraparti, India Selatan. Dia pun memiliki 20 ciri-ciri Dajjal. Apa yang bisa dilakukan Dajjal, 20 diantaranya dia bisa. Ya, itu Saibaba. Dan tahun 95, Saibaba pernah menginjakan kakinya di Nusa Tenggara Timur. Saat itu Nusa Tenggara Timur, Indonesia Timur dalam kekeringan. Kayak sekarang, kering. Ini udah mulai musim kering. Saya sedang menghitung hari. Kalau kering seperti ini terjadi 3 tahun, waspada. Karena sebelum Dajjal muncul, akan ada musim kering selama 3 tahun berturut-turut. Apakah ini tahun pertama dari 3 tahun tadi? Wallahualam. Baik. Nah, Saibaba datang ke Nusa Tenggara Timur. Dia menginjakkan kakinya 3 kali. Nah, kakinya dihentakkan begitu 3 kali. Lalu dia mengatakan kepada dia, lemak, khudat. Hei, air keluar langkong. Maka air pun keluar. Sampai sekarang. Sampai ada toren besar dibangun untuk menampung air yang dikeluarkan oleh dia. Pada dasarnya ini adalah izin Allah. Namun ini istidrat bagi dia. Nah, diberi nama di tulisan di torennya itu tulisan Saibaba Water Foundation. Itu tahun 95. Beberapa ciri-ciri Dajjal. Yang pertama, Rasulullah SAW menyebutkan, idza ra'aytu ad-dajjal fara'a fi ra'si syai'un kataj. Syai'an kataj. Apabila engkau melihat Dajjal, maka engkau akan melihat di kepalanya sesuatu mirip mahkota. Rambutnya itu mahkota Dajjal. Kemudian dari tatapan, aura tatapan matanya adalah sihir. Maka siapapun yang terkena tatapan, pas tatapannya bertemu, itu maka dia ada dalam kendali Dajjal. Hatinya ada dalam kendali Dajjal. Lihat mata saya. Dan Saibaba selalu menggunakan pakaian yang digunakan oleh Nabi Isa, kata Rasulullah nanti. 3 warna, serupan warna merah, oranye, kuning dan putih. Saibaba selalu menggunakan. Para pengikut Saibaba banyak tersebar seluruh dunia. Terbesar kalau di Indonesia ada di Magelang, Jakarta, Surabaya. Pemimpin, para pengikut Saibaba disebutnya The Futi. Pemimpin The Futi Indonesia. Nah, anak Krishna ini adalah pemimpin pengikut Saibaba. 20 ciri-ciri Dajjal ada pada Saibaba. Ada seorang fotografer yang biasa memfoto Saibaba. Setiap kali dicetak dari kamera film, dari roll kamera yang dijepretkan ke Saibaba, selalu muncul wajah Yesus. Makanya berkata, wahai Sai, kenapa setiap kali saya mencetak foto saya, foto Anda di kamera saya ini, selalu wajah Yesus yang muncul? Coba lihat, ketika diperlihatkan, itu reinkarnasi saya yang terakhir, katanya. Itu reinkarnasi yang terakhir. Dan sebentar lagi dia akan datang. Kapan? Ya, sekitar 8 tahun lagi. Ya. Nah, kemudian ada pesawat di Venezuela. Ketika take off, baru 2000 atau 3000 kakian, itu terjadi turbulensi. Ya, pilotnya sudah pasrah saat itu. Kopilotnya keluar dan berkata, siapa di antara kalian yang menjadi pengikut saya, Bapak? Ternyata pramugarinya, saya. Cepat berdoa untuk Saibaba, minta kepadanya agar dia menolong kita. Maka dia kemudian masuk ke ruangan tertentu, dia berdoa kepada Saibaba. Entah gimana doanya. Apa yang terjadi? Awan berkumpul membentuk tubuh Saibaba setengah badan. Dan awan tadi bergerak mengelambaikan tangannya. Maka seketika itu pula turbulensi hilang dan pesawat itu normal kembali dan bisa mendarat di tempat tujuan. Landing dalam keadaan aman. Nah, ini Saibaba. Berikutnya juga masih terkait tentang Saibaba. Ada seorang janda punya anak 4. Dia datang pada Saibaba dan berkata, wahai Sai, Anda adalah Tuhan kami. Anda Tuhan saya. Saya seorang janda sudah 4 tahun ditinggalkan oleh suami saya. Saya punya anak 4, kami miskin, Sai. Kami ingin merubah hidupnya. Anda adalah Maha Kaya Tuhan kami. Tolong kami beri karunia. Saibaba hanya menggerakkan tangannya, maka emas keluar dari tangannya. Diberikan pada wanita janda. Ada seorang syekh dari Arab ingin menghujah Saibaba. Ingat Rasulullah pernah berkata, ketika kalian melihat Dajjal, lari menjauhinya. Jangan kalian mendatanginya, karena sekuat apapun hujah kalian, jika kalian tidak yakin dengan keimanan kalian, kalian akan menjadi pengikutnya. Akan ada seseorang ketika Dajjal muncul, dia datang menghampiri Dajjal. Yahujjah bihujjatihi, dia menghujah dengan kemampuan pikirnya. Fasara tabi'an lahu haqqat tabi'an. Ternyata dia menjadi pengikut Dajjal yang setia. Ini terjadi pada Saibaba. Seorang syekh dari Arab Saudi, maaf, dari Timur Tengah, saya tidak sebut Arab Saudi ya, keceletot, datang menghampiri Saibaba. Saibaba berkata begini, kamu ragu saya Tuhan kamu? coba apa yang bisa dilakukan Tuhan, saya akan melakukannya. Maka apapun yang diminta oleh Syekh tadi, Syekh Baba melakukannya. Maka apa yang terjadi? Syekh tadi menjadi pengikut Syekh Baba yang setia. Baik, kita masih bicara Syekh Baba. Suatu saat Syekh Baba pernah diundang ke Amerika. Sekelompok petinggi militer angkatan darat Amerika kehilangan sebuah dokumen, dan yang tahu hanyalah seorang jenderal yang bernama Kanner. Jenderal Kanner ini sudah meninggal. Maka dipanggil Syekh Baba. Ketika Syekh Baba datang ke jasad Jenderal Kanner, dia menaburkan tepung vibhuti. Menaburkan tepung vibhuti yang langsung keluar dari tangannya entah dari mana. Maka dengan cara diusap, sebagaimana Nabi Musa AS membangunkan jasad yang sudah mati. Maka apa yang terjadi? Jenderal Kanner bangun. Maka ditanya, di mana arsipnya? Oh, arsipnya di sana. Dia pergi, dia antar pakai mobil. Dibukakan arsipnya. Ketemu arsipnya. Udah ketemu arsip nama. Plak deh, mau tidur. Itu jin yang masuk ke dalam tubuh Jenderal Kanner. Kalau Nabi Musa AS menghidupkan yang sudah meninggal dalam kisah sapi betina Al-Baqarah, itu nyata. Nyata betul-betul hidup. Di mana dipukul dengan sebagian dagingnya kan? 4000 biba'diha. Pukul dengan sebagian dagingnya. Itu betul-betul hidup. Sama Nabi Musa ditanya, "Man qatalaka? Siapa yang membunuhmu?" "Culang cilok, mana yang membunuh saya?" "Oh, itu. Qatalani banu akhi, qatalani banu akhi." Udah gitu mati lagi. Ya, tuh anak-anak saudaraku, keponakanku yang membunuh saya. Udah gitu mati lagi. Rasulullah SAW menyebutkan Samiri atau Dajjal itu dia mandul, tidak suka kepada lawan jenis, dan dia tidak menikah. Termasuk Syekh Baba juga sama, dia ngejomblo seumur hidup. Namun sekarang dia sudah mati. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah dia sudah mati. Ya, dan dia sedang dipukuli oleh Malaikat Zabaniyah di kuburnya.